Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbayka ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang menebarkan kemuliaan pada hambanya yang beriman dan memberikan kepada mereka ilmu dan ma'rifah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia jadikan makhluk yang paling mengenalnya dan mengerti tentangnya dan mempunyai banyak ma'rifah tentang dirinya adalah Sayyidina Muhammad, Rasul yang paling sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul yang paling mengetahui tentang fi'lullah Subhanahu wa ta'ala dan tentang perbuatan dan sifat Allah. Dan ia yang mengatakannya dalam hadis, ana a'rafukum billah wa ana a'lamukum billah. Aku yang paling mengenal Allah di antara kalian dan aku yang paling mengetahui tentang Allah di antara kalian. Tiada di antara makhluk Allah Ta'ala, walaupun itu malaikat Jibril sekalipun, tiada ada di antara mereka yang mengenal Allah melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, bahwa di antara yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah dalam ayat ini, sungguh yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Mereka yang paling mengenal Allah dan merekalah yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya. Dan dari mana para ulama itu mengambil ilmu kalau bukan dari Sayyidina Muhammad? Dari para umat Rasulullah, sumber ilmunya adalah Sayyidina Muhammad. Maka ketika Rasul menjadi sumber ilmu dari seluruh para umatnya, maka beliaulah yang paling takut kepada Allah. Dan tidaklah ada seorang Rasul dan seorang Nabi yang mempunyai ilmu melainkan ilmu mereka itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam, walaupun beliau diutus kebelakangan, walaupun beliau muncul di akhir zaman. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah berfirman dalam ayat ini bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, maka para ulama pun mengatakan ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Itu ilmu yang sebenarnya. Hakikat ilmu sebagaimana Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa itu ilmu yang bermanfaat? Al-ilmu nafi' huwalladhi yaziduka khasyatan minallah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Maka yang kalau seseorang mempunyai banyak ilmu tapi tidak menambah ilmunya itu takut kepada Allah, khawatir ilmunya yang dimilikinya tidak bermanfaat. Seorang ketika bertambah takut kepada Allah, maka dia akan tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi sebentar lagi akan datang kepada kita bulan Ramadan, dan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan bulan yang 12 ini, dari Muharram sampai Zulhijjah, tidak ada dalam Al-Quran disebutkan kecuali bulan Ramadan. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, tapi disebutkan Ramadan di dalam Al-Quran. Mana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran, petunjuk Al-Quran itu untuk manusia, dan sebagai bayinat minal huda wal furqan, sebagai tanda-tanda jelas kebesaran Allah daripada kebenar, daripada hidayah dan al-furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Ini satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi yang hanya disebut, yang satu-satunya sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid bin Harithah, beliau satu-satunya sahabat disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau disebutkan dengan lakabnya, dengan predikatnya, dengan statusnya sebagai sahabat Rasul. Tapi beliau tidak disebutkan dengan namanya. Tapi Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in, beliau disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan namanya. Dan ada juga seorang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Dalam Al-Quran kita semua hadir, kita semua tahu dan kita semua hafal. Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabiu wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sebutkan musuh Allah dalam Al-Quran. Kenapa jadi musuh Allah? Karena dia jadi musuh Nabi Muhammad SAW. Celaka, tabbat yada abi lahabiu wa tab, celaka kedua tangan Abi Lahab, dan sungguh telah celaka. Disebutkan kedua tangannya karena dengan kedua tangannya dia banyak melakukan kejahatan, khususnya terhadap Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi yang celaka tentu bukan kedua tangannya saja, tapi yang celaka seluruh tubuhnya. Ini yang disebut dalam ilmu balaghah, ya, zikrul juzu wa iradatul kull. Kalau kita belajar ilmu balaghah, kita dapatkan istilah ini. Disebutkan sebagiannya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Allah sebutkan kedua tangan Abi Lahab yang celaka, tapi yang dimaksud seluruh tubuh Abu Lahab celaka karena akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Jadi bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan akan datang kepada kita bulan Ramadan, dan sungguh tidak ada yang memuliakan bulan Ramadan melainkan yang mengetahui apa itu bulan Ramadan. Sebab itu Rasul sangat sekali mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada umat kefadilah-fadilah dan keutamaan bulan Ramadan, agar kita kenal apa sih Ramadan. Kalau kita sudah kenal, maka kemudian kita tahu kemuliaannya. Ketika kita tahu kemuliaannya, maka kemudian kita pun mengambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, belum tentu Ramadan yang akan datang datang kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul bersabda dalam hadis riwayat Sayyidina Imam Sayyidina Salman Al-Farisi. Dalam riwayat hadis Sayyidina Hasan Salman Al-Farisi, Rasul bersabda, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Kata Rasul, telah akan datang kepada kalian bulan yang agung, dan bulan yang penuh dengan berkah. Fihi laylatun, di dalam bulan tersebut ada satu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Rasul dalam hadis itu bahwa di dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar, agar kita tahu bahwasanya ini bulan-bulan mulia, bukan bulan sembarang bulan. Kemudian beliau sebutkan di dalam hadis itu, barang siapa yang melakukan satu kebaikan sunnah, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala yang wajib. Barang siapa yang melakukan pahala yang wajib, maka Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Allah katakan, Rasul sebutkan juga di antaranya bahwa di dalam bulan tersebut Allah tambahkan rizki orang yang beriman. Dan Allah, Rasul sebutkan ini, Rasul sebutkan itu, hadis panjang di dalam hadis tersebut, riwayat dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ingin Rasul tahu kita ini kebesaran bulan Ramadan dan kemuliaannya, agar kita tidak menyia-nyiakannya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengancam, bukan mengancam sih, tapi tujuannya agar kita sebaik-baiknya menggunakan waktu yang ada dalam bulan Ramadan ini. Kata Rasul mengatakan dalam hadis, "Man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah." Barang siapa yang mengalami bulan Ramadan kemudian ia tidak diampuni Allah, maka dijauhkan dia rahmatnya dari Allah. Bulan Ramadan datang dan dia mengalami bulan Ramadan tapi enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini orang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana lagi mau dapatkan rahmat kalau di bulan Ramadan enggak dapat rahmat? Begitu Kak, seakan beliau mengatakan. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Syaqiyun man adraka Ramadan falam yughfar lah." Celaka. Syaqi itu artinya durhaka. Celaka, jauh dari rahmat. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu maghfirah dan ampunan di bulan Ramadan terbuka begitu sangat lebar, melebihi bulan-bulan yang lain. Dan pertolongan dan bantuan Allah di bulan Ramadan besar terhadap umat ini, terhadap kita umat Rasul sallallahu wasallam. Kita dengar hadis dari Rasul tentang bulan Ramadan dan kemudahan ibadah di bulan Ramadan, bahwa ketika datang bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusaffadu syayatin. Datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan Allah Ta'ala ikat para syaitan. Artinya diikat para syaitan yaitu dedengkot-dedengkotnya, pembesar-pembesarnya. Ya, syaitan juga punya senior-seniornya. Ada seniornya, ada juniornya. Ya, mungkin juga ada yang masa training kali. Orang kita kerja kan pegawai, ada seniornya, bos di atas, ada yang juniornya. Ada yang masih dalam masa training. Ya, bagaimana cara menggoda manusia? Itu yang senior-seniornya, itu yang ahli itu. Pakar betul bagaimana cara menyesatkan orang dalam ibadah. Bukan cuma menyesatkan orang kemudian berbuat maksiat, menjerumuskan diri mereka dalam maksiat, tapi orang yang lagi ibadah disesatkan oleh dia sehingga ibadahnya hancur, enggak dapat pahala. Itu senior-seniornya setan itu. Ahli dalam hal itu. Kalau yang juniornya, yang baru-baru nih, yang bawah-bawahan mungkin gampang dikalahkan, tapi yang itu susah. Yang itu yang susah dikalahkan, pembesar-pembesar syaitan diikat oleh Allah Ta'ala, dan disebutkan dalam hadis bahwa mereka dibelenggu di dalam, di dasar lautan. Enggak dilepas kecuali kalau Ramadan sudah lewat. Itu kemudahan Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan ia berikan kepada kita. Tapi ini senior-senior syaitan juga pengalaman kan, umurnya ribuan tahun. Iblis kan dari zaman sebelum zaman Nabi Adam hidup, sampai sekarang masih hidup tuh iblis. Ya, kita belum ada. Abul Bashar Nabi Allah Adam belum ada, dia udah ada. Ketika Allah Ta'ala usir iblis dari surga, dan dilaknat Allah sampai hari kiamat, dan kemudian ia minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Berapa itu umur iblis dari Nabi Adam alaihissalam, dari sebelumnya bahkan sudah hidup sampai sekarang, sudah jutaan tahun. Tentunya dia pengalaman. Dia tahu, kita tahu enggak kalau bulan Ramadan setan itu dibelenggu? Kita tahu kan? Dari hadis tadi kita sudah tahu, di penjara, diikat oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang dipenjarain setiap tahun, tahu enggak? Setan sendiri itu yang dipenjarain. Itu iblis dan pembesar-pembesar setan dipenjarain setiap tahun oleh Allah Ta'ala dan dibelenggu di dasar laut. Dia tahu enggak kalau datang bulan Ramadan bakalan dibelenggu nanti sebentar lagi nih? Tahu, orang tiap tahun digituin sama Allah Ta'ala, gimana enggak tahu? Tahu. Ketika dia tahu, dia juga bikin jebakan dong. Masa dia enggak bikin trik-trik, ya, tips-tips tertentu untuk menjerumuskan orang yang beriman walaupun dia dipenjara di dasar lautan? Makanya dibikin sebelum bulan Ramadan datang nih oleh pembesar-pembesar setan sesuatu yang membantu dia untuk menjerumuskan orang yang beriman. Di antaranya apa? Di antaranya nafsu. Nafsu yang ada sama kita ini yang enggak bakalan terlepas dari tubuh kita. Kata Rasul dalam hadis, a'da aduwik nafsukal ladzi baina janbaik. Musuh yang paling memusuhimu, yang paling memerangimu, bukan si fulan, bukan si fulan, nah, tetapi nafsu kita yang ada di dalam diri kita ini, kata Rasulullah. Ini nafsu yang ada di setiap diri orang yang beriman maupun yang tidak beriman, ini yang dididik oleh para pembesar setan. Kalau dia dipenjara, itu nafsu yang bergerak nanti. Nafsu yang menjerumuskan orang tersebut agar mereka terbawa dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, sehingga tergelincirlah dalam jurang yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal setannya diikat di bawah dasar laut. Kalau dari sebelum bulan Ramadan syahwat dan nafsunya udah biasa maksiat, datang bulan Ramadan ya terus saja karena nafsunya seperti itu, sudah dididik sama syaitan. Jadi kalau nafsunya datang sebelum bulan Ramadan, sudah dididik oleh yang memilikinya dengan didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Dididik untuk biasa sholat duha, dididik untuk biasa sholat witir, dididik untuk biasa sholat qobliyah, ba'diyah. Dari sebelum bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, gampangan lagi untuk melaksanakan qobliyah, ba'diyah, melaksanakan duha, berinfak dan lain sebagainya. Karena godaan di bulan Ramadan sudah lebih mudah, sudah lebih ringan, setannya sudah banyak yang dibelenggu dan nafsunya sudah tidak lagi dikuasai oleh setan dan iblis sebelum bulan Ramadan. Ya, nafsu ini termasuk tentaranya setan kalau kita tidak jaga hati-hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan nafsu. Ya, asal kita tahu supaya kita ukur bagaimana kita sudah sampai tingkatan mana nih. Di antara kita ada 40 tahun umurnya, ada yang 30 tahun, ada yang kurang dari 30, ada yang lebih dari 40. Tingkatan yang pertama, nafsu yang disebut al-ammarah bisu. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi." Aku tidak sucikan diriku, kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada yang jahat, kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati Allah. Ini tingkatan nafsu yang pertama yang dimiliki oleh umumnya manusia. Bahwa nafsu kita pada umumnya sebelum terdidik, maka nafsu kita itu menyuruh kepada yang jelek. Maunya yang berbuat maksiat aja, maunya meninggalkan sholat aja, maunya ini aja, maunya itu aja. Ibadah kan sesuatu yang berat. Makanya disebut orang yang sudah mencapai umur balig disebut dengan mukallaf. Kenapa disebut mukallaf? Artinya mukallaf dalam bahasa Arab itu orang yang dibebani beban. Kenapa? Karena dibebani dengan beban syariat, suruh sholat. Sholat kan beban. Ya, kalau sholat itu bukan beban, maka orang banyakannya itu hampir semua orang muslimin muslimat akan mengerjakan sholat, atau mungkin semuanya, karena bukan beban. Tapi karena beban, maka berat untuk sebagian muslimin muslimat untuk sholat. Ya, ada di antara kaum muslimin yang tidak sholat karena bebannya beratnya. Sebab itu, supaya jadi ringan, bagaimana itu beban sholat? Biasain dari kecil. Rasul kan perintahkan di dalam hadis, muru auladakum bis sholati li sab'in wadribu 'alaiha li 'ashr wa farriqu bainahuma fil madaji'. Kata Rasul dalam hadis ini, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat dari umur 7 tahun. Dan pukul mereka ketika meninggalkan sholat ketika waktu-waktu berumur 10 tahun. Dan pisahkan dari diranjang pada umur 10 tahun. Jangan tidur berduaan lawan jenis dalam satu ranjang. Disuruh dari kecil, orang tua diwajibkan untuk menyuruh anaknya dari umur 7 tahun supaya mengerjakan sholat. Masuk waktu zuhur, suruh. Ayo sholat. Artinya kalau disuruh sholat, sebelumnya disuruh ngajarin dulu. Kalau umur 7 tahun, 6 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya belum diajarin sholat. Masuk umur 7 tahun, ayo sholat. Apa yang mau dikerjain? Tahu juga belum. Ya, ajarin dulu sholatnya. Masukin, alhamdulillah sekarang ada TPA. Ada PAUD, biasanya diajarkan tentang bacaan-bacaan sholat dari umur 4 tahun itu. PAUD di TPA lagi umur 5 tahun. Alhamdulillah mereka membantu kaum muslimin banyak dalam mengajarkan anak-anak kaum muslimin sholat dan bacaan sholat. Itu kewajiban orang tua ketika mempunyai anak umur 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Setiap waktu orang tuanya wajib muru, ayo sholat. Kalau udah umur 10 tahun enggak juga mengerjakan sholat, maka disuruh pukul. Wah, ini melanggar HAM ini. Orang yang kurang mengerti bilang, ini melanggar HAM ini. Orang Islam nih ngajarkan kekerasan, tuh lihat tuh hadisnya tuh. Anak kecil umur 10 tahun disuruh pukul. Wah, ini perlu dijelaskan. Kalau nabinya disebut, Nabi kita ini disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka agamanya adalah rahmat. Gak mungkin pembawanya, yang membawanya, rasulnya disebut orang yang penuh dengan rahmat, dan bahkan rahmatnya bukan untuk kaumnya saja, tapi rahmatan lil alamin. Kemudian agamanya disebut agama kekerasan. Gak mungkin. Yang bawanya tuh membawa rahmat disebut rahmatan lil alamin. Agamanya pasti rahmat. Ulama menyebutkan maksud daripada disuruh pukul itu anak kalau ketika umur 10 tahun apalagi lebih dari itu masih ninggalin sholat, pukulannya itu pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak mengeluarkan darah. Maka dicontohkan oleh para ulama, pukul pakai siwak. Siwak itu kan ya paling panjang segini sejengkal. Gak ada orang punya siwak satu hasta segini satu ziro, mau ngapain? Bukan siwak itu pentungan hansip dipegang, ya paling segini, palingnya paling panjang sejengkal itu siwak. Kayu yang kita pakai ketika mau sholat mau wudhu kita gosokkan di gigi, sunnah Rasul saw. Dicontohkan oleh para ulama pukul pakai itu, dan pukulnya bukan di tempat yang membunuh. Ya kalau dipukul di tempat yang berbahaya jangan. Bisa juga kita pukul misalnya dengan koran kita pulung-pulung kan enggak menyakitkan, karena yang dimaksud bukan menyakiti, yang dimaksud adalah mendidik. Agar mereka tahu dari kecil bahwa ini pelanggaran syariat yang engkau lakukan ketika meninggalkan sholat, ini hukumannya nih. Pukul dikit, pukul pantatnya. Pukul lengannya dengan koran, dengan siwak. Ya, karena bukan menyakiti. Maka itu yang dimaksud pukulan di dalam masalah sholat ketika seorang anak meninggalkan sholat. Kalau dibiasakan dari kecil, maka ketika sudah besar dan menjadi orang yang baligh dan mukallaf, maka sholat ini sudah bukan lagi menjadi beban karena sudah terbiasa. Bahkan kalau enggak sholat jadi enggak enak. Ya, terasa kalau ketika seseorang lupa misalnya meninggalkan sholat, lupa enggak sholat zuhur, lupa benar-benar karena ada sesuatu hal atau ketiduran sebelum zuhur tidur sampai bangun habis asar, astagfirullah enggak enak enggak sholat. Nah kemudian qadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu pada asalnya nafsu menyuruh kepada yang jelek. Itu tingkatan pertama nafsu. Ada tingkatan kalau nafsu ini kita didik, dinyuruh yang jelek, dinyuruh yang jelek, kita lawan, kita lawan. Ayo sholat ngapain sih? Ya, tuh si fulan tetangga ente nggak sholat, kaya lagi banyak duitnya. Ya kayak dibisikin gitu sama setan. Awan nafsu membantunya. Kita lawan. Nah ini perintah Allah. Biasain. Awalnya berat dan terus dilakukan, terus dilakukan. Maka ketika ini nafsu yang pertama kita, yang disebut ammarah bisu, yang selalu menyuruh kepada yang jelek, kita didik, akan meningkat kepada nafsu lawamah. Nafsu yang diangkat tadi atasnya lebih tinggi namanya nafsu lawamah. Apa arti nafsu lawamah? Itu nafsu yang selalu mencela dirinya sendiri ketika meninggalkan sesuatu yang diperintah Allah dan mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah. Kalau dia meninggalkan sholat misalnya dengan sengaja tanpa uzur, dia akan menyesal. Kenapa anda tinggalkan sholat? Kenapa anda meninggalkan sholat? Atau ketika dia mengerjakan sesuatu yang maksiat, berbohong, berdusta atau yang lain sebagainya, dia akan menyesal dan dia akan omeli dirinya. Kalau nafsunya sudah seperti itu, dia tidak membiarkan kerja suatu perbuatan maksiat terjadi pada dirinya atau meninggalkan suatu kewajiban terjadi pada dirinya, dia tidak biarkan dan jika terjadi dia akan menyesal, itu berarti nafsunya sudah meningkat sedikit, disebut dengan nafsul lawamah. Kalau sudah dididik terus dan kemudian meningkat lagi, disebut dengan nafsu al-mulhamah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala akan mengilhamkan kepada jiwa itu perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mau datang bulan Ramadhan nih, seperti ini nih, bulan Syaban mau datang, niat dia. Ini bulan Syaban, di bulan Ramadhan mau datang. Anda pengen infak banyak di bulan Ramadhan. Anda pengen sholat terawih enggak lepas dari awal sholat sampai akhir sholat di bulan, sampai akhir, dari awal Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan. Niat dari awal bulan Syaban. Lalu kemudian di awal apa di akhir-akhir mau Ramadhan ini, di awal mendatangnya bulan Ramadhan ini, dia niat pengen puasa enggak putus dari awal sampai akhir Ramadhan kecuali dan ada uzur. Kalau perempuan kan kalau haid enggak mungkin puasa. Bahkan kalau ada maka diilhamkan nafsunya dia, jiwanya diilhamkan oleh Allah untuk berbuat ini, untuk berbuat kebaikan itu, khususnya di bulan Ramadan ini, mau niat itu dari awal, itu berarti udah nafsunya mulhamah. Dan dia enggak mau ninggalkan sholat terawih, enggak mau di bulan Ramadan ngomongin orang, enggak mau di bulan Ramadan memfitnah, enggak mau di bulan Ramadan mencari kesalahan orang lain. Itu berarti diilhamkan fujuraha, kejelekan-kejelekan agar dihindarkan oleh orang tersebut. Itu naik sedikit namanya nafsu mulhamah, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu naik lagi kepada yang berikutnya yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Yang Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Nafsu yang tenang, tenang dengan janji Allah, tenang dengan segala apa yang Allah Ta'ala jaminkan padanya tentang rizki. Berapa banyak dari manusia ini yang kalap karena rizki. Pada rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu kita di dalam perut ibunda kita umur 120 hari atau 4 bulan, Allah kirim malaikat, ditulis rizkinya sudah. Ditulis rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditentukan berapa juta butir nasi yang kita minum, sudah enggak bakalan nambah, enggak bakalan berkurang. Kemudian itu nafsul mutmainnah, tambah lagi naik ke atas Ada yang disebut dengan nafsul radiyah, kemudian naik lagi ke atas disebut dengan nafsul mardiyah yang disebutkan dalam ayat yang sama tadi, ya ayatan nafsul mutmairji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian nafsu yang paling tinggi yang disebut dengan nafsul kamilah, dan tidak ada, kata ulama mengatakan, tidak ada seorang yang mencapai nafsul kamilah kecuali para nabi dan rasul. Mereka nafsu yang sempurna, yang tidak ada kesempurnaan nafsu yang manusia yang lain selain mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan ini kumpulan yang diberkahi Allah, kumpulan yang dirahmati Allah, kumpulan yang dijanjikan oleh Allah ampunan bagi orang yang hadir di dalamnya. Tidak layak saya berpanjang kalam, hadir bersama kita guru kita, ya, kita dengarkan dari beliau tausiah-tausiah dan tuntunan-tuntunan kemuliaan sehingga memberikan kepada kita bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.